dan termasuk di antara kebahagiaan ya, yang Allah berikan kepada seorang hamba di dunia adalah apabila kita benar-benar menjaga nikmatul ukhuwah, nikmat persaudaraan.